Mitra bisnis ratusan jemaah Gereja Yasmin Bogor dan HKBP Bekasi Jumat lalu menggelar ibadah Paskah di depan Istana Negara lantaran tidak bisa beribadah di gerejanya sendiri yang masih disegel pemerintah daerah akibat persoalan IMB. Meski kasusnya telah dimenangkan di tingkat Mahkamah Agung, mereka kecewa terhadap Presiden SBY selaku pemimpin negara yang terkesan menutup mata terhadap persoalan ini. Apalagi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang menjamin kebebasan beribadah. Untuk membicarakan hal tersebut, segera kita berbincang dengan Ketua Yayasan Studi Agama dan Filsafat Dawam Raharjo. Mas Dawam, bagaimana komentarnya soal ini? Ya, ini tuh soal politik ya. Jadi kuncinya ada pada Presiden sebetulnya. Presiden itu tidak berani menghadapi kelompok-kelompok radikal itu. Jadi dia tidak berani membela orang Kristen. Dan itu juga kemudian tercermin pada Menteri Agama. Menterinya Agama tidak tahu konstitusi. Ya sudah, nggak ada itu. Kebebasan beragama itu nggak ada di Indonesia. Menurut Mas Dawam, seberapa sulit penegakan konstitusi dalam sisi kebebasan beragama di Indonesia hingga saat ini? Sulit sekali, karena itu terhambat kepentingan politik itu tadi, dihalangi oleh kepentingan politik khususnya presiden. Itu kuncinya terletak pada gerakan sosial, yaitu gerakan sosial itu mengambil inisiatif untuk menciptakan kehidupan beragama. Jadi jangan tergantung pada pemerintah, jangan ada ketergantungan politik. Jadi civil society, masyarakat warga, itu harus independen dari negara, dari pemerintah. Karena negara tidak bisa ngambil keputusan yang tidak bias politik, itu nggak bisa. Sehingga karena itu pemecahan masalah kebebasan beragama itu adalah dengan gerakan di antara kelompok-kelompok masyarakat beragama itu sendiri, bagaimana mereka mengatur kehidupan beragama. Saya lebih efektif. Majelis Ulama juga tidak. Majelis Ulama itu seharusnya menciptakan kehidupan beragama yang serasi. Tapi Majelis Ulama juga nggak bisa. Dia juga tersandar dengan kepentingan politik. Gerakan-gerakan sosial seperti apa, Mas Dawam, yang bisa dilakukan untuk terus mendukung kebebasan beragama di Indonesia sampai masa yang akan datang? Ya, misalnya dialog antar agama. Kemudian pendidikan, mengadakan kursus-kursus. Saya punya training-training ya. Misalnya training itu bersifat pesertanya jangan dari agama tertentu, tapi dari semua agama, membahas masalah bersama. Itu yang saya lakukan. Training mengenai apa ya? Training mengenai perdamaian, mengenai kebebasan beragama. Gimana kita bisa menciptakan kebebasan beragama? Kemudian dialog, saling memahami kepercayaan masing-masing. Bisa di kalangan mahasiswa, bisa di kalangan generasi muda di antara organisasi-organisasi gerakan sosial. Jadi misalnya ya, mengadakan training pesertanya dari generasi muda Muhammadiyah, generasi muda NU, bahkan juga generasi muda dari Kristen, Katolik maupun Protestan, begitu. Nanti gerakan sosial itu mendesak pada negara supaya berani, sehingga karena itu maka risiko politiknya itu sangat berkurang. Sudah diadakan pengaturan dalam masyarakat sendiri, itu harus diselesaikan di antara organisasi-organisasi kemasyarakatan sendiri. Nggak bisa kita menyerahkan pada Majelis Ulama atau Menteri Agama. Wah, nggak bisa. Presiden pun juga nggak bisa. Jadi misalnya itu lembaga IDRC itu misalnya. Di situ ada orang Katoliknya, ada pastornya, ada pendetanya, ada ulamanya, ada cendekiawannya. Macam-macam itu. Satu kantor dan tidak ada rahasia. Dan juga tidak ada dusta di kalangan mereka. Tapi kalau politik, itu saling mendustai. Demikian Ketua Yayasan Studi Agama dan Filsafat Dawam Raharjo, saya Giri Sadewa.